أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Pendengar, doa kita kali ini berkaitan dengan doa ketika merasakan kesedihan. Pendengar, ketika kita merasakan kesedihan, maka hendaknya kita membaca doa berikut ini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Yang artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Agung dan Maha Pengampun. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang menguasai arsy, yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan yang menguasai arsy lagi Maha Mulia. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Lalu membaca, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, aku mengharapkan mendapat rahmat-Mu. Oleh karena itu, jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata tanpa pertolongan atau rahmat darimu. Perbaikilah seluruh urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian membaca doa berikut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yang artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim. Dan membaca doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Allahu Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Sekali lagi. Allahu Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Yang artinya, Allah Allah adalah Tuhanku. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Pendengar, demikianlah doa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.